Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ya Bapak Kiai Haji Ghazali, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat menyambung untuk jadual kita pada bulan November ini, walaupun asal jadual kita ialah pada minggu yang lalu, 15 hari bulan, disebabkan pada waktu itu ada program yang lain di surau ini dan kita tunda untuk malam ni. Dan malam ni kita masih lagi di peringkat awlawiyat fil ara al-fiqhiyah, maknanya keutamaan dari segi pandangan ataupun para fuqaha ni yang disebut di sini, pandangan-pandangan ahlul fiqh. Sebagaimana yang telah kita jelas dulu, dari segi ilmu, dari segi para fuqaha, ilmu dari segi para ulama fiqh ni, antara satu perkara dengan satu perkara, dari segi hukum dan dari segi dalil, terutama sekali dia mempunyai perbezaan kalau nak dibandingkan, kalaupun ada dengan yang lain-lain. Sebab para fuqaha dia mempunyai pegangan dan pandangan tersendiri di sudut dalil. Dari satu dalil ke satu dalil, atau dari satu hujah ke satu hujah itu, membawa kepada title dan kedudukan dari segi hukum, terutama dari segi keutamaan awlawiyah. Walaupun kita nampak secara kasar benda tu macam serupa, tapi sebenarnya dari segi ketetapan hukum, antara dua yang seolah-olah dianggap sama, tapi dia berbeza dari segi fuqaha. Kerana dari segi fuqaha atau dari segi ulama fiqh ni, dia berasas tunjangkan kepada dilalah dia atau nas-nas dan dalil-dalil dia. Sebagaimana yang telah yang kita sedang bincang sekarang ialah at-tafriq bainal qat'i waz-zanni, di mana dalil-dalil itu sendiri pembahagian utamanya ialah ada dalil yang zanni dan ada yang dalil qat'i. Maknanya dalil qat'i ini untuk kita mudah fahamnya ialah suatu dalil yang tidak lagi dapat dipertikaikan atau diperdebatkan secara umum, maknanya sepakat kata. Tapi kalau dalil zanni ini dilihat dari segi latar belakang asas dia juga, makna orang ni berpandangan begini, orang ni berpandangan begini, makna dia masih mempunyai ruang dan laluan untuk diperbahaskan. Untuk diperbahaskan. Jadi orang ni lihat dari sudut ni, orang lain lihat dari sudut ini, di kalangan para ulama itu sendiri. Jadi inilah tuan-tuan, benar-benar yang sedang kita baca sekarang ini, yang diketengahkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qartawi khusus mengenai ini. Dan sebelum ini kita di muka surat 107 itu, sebelum kita berakhir pada jadual yang lalu, ditekankan wal-qat'iyyatu wal-zanniyyatu tata'alaku bithubutin nasi wa bidilalatihi. Masalah-masalah yang qat'i dan zanni berkaitan dengan tetap sabitnya nas dan juga di dalam dalil-dalilnya itu tadi. Di sini di antara nas itu ada yang ketetapannya zanni dan dilalahnya juga zanni. Faminan nusus ma huwa zanni yuthbut dan zaniyatul dilalah ma'an. Itu kita antara, memanglah benda ni tuan-tuan bukan sahaja kepada kita biasa di peringkat membaca untuk surau ni, tapi kalau kita peringkat pengajian pun peringkat universiti ataupun khusus kita dalam bidang orang kata syariah ni, bidang terutama sekali yang berkaitan dengan usul fiqh, mesej ni agak heavy lah. Mesej heavy, mesej yang agak berat. Walau macam mana pun tuan-tuan, kita sesuaikanlah setakat yang termampu untuk peringkat secara kasar atau secara umum di peringkat kita di surau ni sahaja. Sekurang-kurang kita ada sepintas lalu begitu. Jadi famina nusus mahwa zaniyah sebut dan zaniyah tu dilalah ma'an. Jadi pembahagian yang dijelaskan di sini ialah ada benda-benda yang berkaitan dengan nas-nas itu sabitnya atau ketetapannya secara zon, begitu juga secara dalilnya juga zon. Macam mana boleh jadi begitu? Ini kita akan tengok sepintas lalu nanti. Wa minha ma huwa dhanni yuthbut qat'iy ad-dilalah. Ma huwa dhanni yuthbut, dari segi sabit dia dhan, tetapi dari segi dalilnya qat'i. Maknanya qat'i ini tak boleh dibantah, tak boleh nak didakwa dakwi, tak boleh nak dipertikaikan. Itu dia punya, dia panggil qat'iyatud dilalah. Dan wa minha ma huwa qat'iyyu thubut wa dhanniyyu dhanniyyu dilalah. Begitu juga ada yang jenisnya ialah benda yang sabit dia itu tak boleh dibantah, qat'i, tetap, dan tapi dalilnya dhanni. Dia ada sikit beza benda-benda ni. Dan insya-Allah di selepas ini ada di antaranya dijelaskan selanjutnya oleh doktor kita ni dalam buku kita ni. Dan yang juga selanjutnya, wa minha ma huwa qat'iyyu thubut qat'iyyu dilalah ma'an. Dia serupa hak pertama tadi. Hak pertama tadi dari sudut maknanya sabitnya juga zani, dalil pun zani. Hak yang keempat ni opposite hak tu, iaitu sabitnya pun juga qat'i, makna sabitnya juga adalah tetap dan dalilnya juga adalah jenis tetap, serentak. Makna satu kekuatan, satu kukuh di situ. Okey. Yang dikatakan sabitnya zon itu, tetapnya itu berasaskan zon. Berasaskan zon. Jadi kalau berasaskan zon ni tuan-tuan, macam zon hak lain lah. Makna boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tu benar zon. Tapi kalau qat'i, benar ya tapi tak boleh jadi tidak. Serupalah kalau saya nak guna bahasa macam mana untuk mudah. Katalah maknanya benda zon tu menentu arah kiblat ni. Kita menentu arah kiblat, kita rasa kiblat kita ke sini. Jadi dengan kita kata kiblat kita ke sini tu boleh jadi ya dan boleh jadi tidak. Sebab zon berlainan dengan yakin. Yakin dia, yakin memang yakin lah. Tapi kalau zon boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Suatu kemungkinan yang tidak ada mustahilnya di situ. Tapi dalam bab dalil ni, dia bukan masalah zon lawan dengan yakin. Tak. Jadi apabila dikatakan zon di sini bukan lawan dia dengan yakin, maka antara yang dijelaskan di sini, wa dhanniyatu thubut takhtassu bis sunnah al ghair takhtassu bis sunnati ghair al mutawatirah. Maknanya kata hadis, sesuatu hadis yang bukan hadis mutawatir, itu dia zan. Itu saya kata tadi berat sikit sini, dia jadi berlapis. Sebut hadis mutawatir pula, apa benar mutawatir pula. Jadi macam tu cerita dia. Jadi banyak benar. Wal mutawatir ma rawahu jam'un an jam'in min awwal sana ila muntahahu yastahilu 'adatan tawatu'uhum 'ala al-kadhb wal ahad. Ghaib. Maksud di sini, tuan-tuan tengok hak yang tuan-tuan tak apalah tengok hak yang terjemah. Saya kalau tengok terjemah dia jadi celaru. Dia kena baca hak ni juga. Dia pasal benda ilmu ni dia mari ikut Arab, dia tak mari ikut Melayu. Jadi baca ikut Melayu dia tak nampak. Walaupun terjemah tak apalah, tuan-tuan tengok tu sebagai panduan. Saya pun tak berapa pandai sangat Arab ni. Tapi orang Arab tu kenal lah. Mutawatir-mutawatir ni berasaskan yang kita baca tadi ni, mawrawahu jahun an jama'ina min awwalis sanad ila ila muntahahu yastahilu 'adatan tawatu'uhum 'ala al-kadhb wal ahad. Maknanya kalau sebut mutawatir ni dari segi ilmu hadisnya ialah suatu-satu riwayat yang diceritakan oleh ramai orang. Tak silap ingat sayanya tak kurang pada 10 orang dan lebih. Seorang je cerita tak boleh, dua cerita tak edi lagi, empat orang cerita tak edi lagi lima. Tapi jamaah. Marawahu ja'un an jama'i. Makna kumpulan ini diriwayatkan oleh kumpulan ini. Diambil daripada kumpulan ini. Diambil pula daripada kumpulan ini. Daripada awal sanad sampailah sudah. Makna kalau kita bubuh A, B, C, D lah senang. A, B, C, D. Kumpulan A ni dia. Kumpulan B ni dia. Kumpulan C ni dia. Kumpulan D ni dia. Ini setakat contoh untuk kita untuk faham sepintas lalu lah tuan-tuan. A, B, C, D. Jadi kita sebagai E ni, kita sebagai E ni, kita tengok hadis ni tadi, kita ambil daripada D. D ni satu jamaah, satu kumpulan. Lepas tu pula D ni pula daripada, ambil daripada kumpulan C, ambil daripada kumpulan B, ambil daripada kumpulan A misalnya. Maknanya A tu bukan satu orang, B tu bukan satu orang, D tu tak bukan satu orang, tapi B, A, B, C, D ni kumpulan jamaah. Dari awal sanad ila muntahah, daripada hak ni ni semua ialah diriwayatkan oleh ramai orang, yang bukan sahaja ramai tapi yastahilu 'adatan tawatu'uhum 'ala al-kadh. Maknanya dalam kumpulan hak ramai-ramai itu mustahil boleh berlaku dusta ataupun wal ahad ataupun boleh terputus. Ini termasuklah dalam bab ilmu hadis lah tuan-tuan, cuma kita nak ambil hak nu je lah. Nak cerita mutawatir tu kan. Maknanya orang section 5, lepas tu orang section 4 cerita, orang ambil dari section 3, ambil daripada section 2. Ini bukan setakat Muhammad daripada section A, section 1, section apa semua, Karim daripada section ni, tak edit gitu. Itu baru jadi mutawatir. Sebab tu hadis mutawatir ni hadis yang antara hadis yang bawa hujah hukum yang kukuh. Sopan kita lah. Kalau dah ramai pakat ustaz sendiri tak setuju dah. Misalnya. Ini Allah Allah lah. Kita bahas bab undang-undang. Tapi dah persatuan apa ni, peguam negeri pun tak setuju, habis nak pakai mutawatir mana lagi? bukan nak bahas bab undang-undang, nak mengambil kira apa ni tukang kanan jaguk. Tak ada dia. Itu dari segi ilmu. Kalau dah satuan pengguam apa semua ini, ini contoh lah kan. Kalau pengguam dah kata gitu, ini apa semua, sana sini apa semua, mereka ahli dia. Dia jamaah. Lepas tu kita seorang pula kita nak anu. Lepas tu pula kita berasa kemahir, kita cabar pula kawan tu. Jadi buat apa? Orang nak buat cara elok, kita cabar nak bergaduh. Okey, tu. Jadi tak apalah hak tu seling apa selingan-selingan lah kan. Memang makan nasi tapi orang dah angkat pisang makan lah juga pisang pula. Takkanlah kita aku ada ustaz mau ni apa pasal apa angkat-angkat pisang ke buah dah saya nak makan nasi. Ha tu bodoh lah tu kan. Orang Melayu pun kata hak tu basuh mulut. Ni basuh-basuh mulut kok celah tu lah. Tapi kok mana pun kita tak lari daripada hadis mutawatir. Sebab tu kalau kita membahaskan dalam masalah hadis, tuan-tuan, kena kembali kepada ulama hadis, kena kembali kepada orang kata apa ni, tokoh-tokoh ilmu hadis, ulama-ulama hadis. Sebab ulama hadis yang tahu. Jangan kita dok bahas dogeng tu, kita tak mesti menatang apa-apa. Tapi saya tak mau pakai hadis, saya pakai Quran. Hak ni pok-pok yang anti hadis ni, dia bukan ngaji hadis pun. Dia tak tahu hadis dia ada hak besar sekali min haisur riwayah wa dirayah. Lepas tu dia pukul borong kepada para sahabat ni, orang-orang ambil rawi hadis sanak-sanak apa semua ni, dia terjemah orang-orang tu serupa dia. Tak boleh tuan. Kita nak cerbah mereka tu serupa kita. Tak boleh pas eh. Kita ada benda-benda dia dengan sebab lupa kita, dengan dosa kita, dengan itu ini dan kelemahan kita apa semua. Ni ahli muhaddis ini, para hafiz ni sendiri bukan macam tu. Sebab tu kenapa Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ni orang panggil merupakan satu rojok hadis yang sahih. Tu panggil sahih Bukhari, sahih Muslim. Kerana mereka mempunyai tapisan-tapisan yang cukup rapi untuk meletakkan dan menyenaraikan sesuatu hadis sebagai riwayat Bukhari, sebagai riwayat Muslim. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita mengaji hadis secara sepintas lalu ni, maknanya pun kita nampak kenapa dikategorikan antara sunan sittah itu yang nombor satunya ialah Bukhari, yang nombor dua Muslim. Barulah pergi kepada hadis Abi Daud lah, hadis Tirmizi lah dan sebagainya. Itu ada enam apa ni, yang enam tu tadi, sunan sittah tu tadi. Maka antara benda-benda yang diambil kira oleh sunan sittah ini tadi, mereka dapat meletakkan kedudukan hadis-hadis ini tadi. Kenapa nak tahu mutawatir tidak mutawatir? Sebab nak bawa dia kepada dalil. Bawa pergi dia sebut mana? Sama ada sabitnya itu, ketetapannya itu, subuknya itu duduk kat mana? Kalau mutawatir dia kat mana? Sebab tu saya bawa ni hari Khamis, bawa ni hari Khamis tau. Saya bangun nak sanggah tangga batu. Sebab tangga batu baca Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, dia kata bukan hadis. Dia terlalu apa orang kata apa, ta'asuk dan apa orang kata apa, terlalu dia punya terbawa dengan kepatian nak condemn PAS ni, sehingga dia kata PAS ni dulu Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tapi sekarang ni DAP ya'lu wa la yu'la alaih. Ada dua benda salah di situ. Sebab dia kata Islam ya'lu wa la yu'la alaih bukan hadis. Yang kedua, dia aktif, kalau dia aktif iktibas benda tu kepada hak buruk. Ni bahasa iktibah ni apa? Nak cerita lagu mana? Iktibah ni dalam bahasa Melayu orang saya cakap. Ya. Bahasa kita. Kata apa tu? Kian ke? Balik. Tak ingat ke? Tak apa, dah tunggu tak dulu lah tu. Itu kita tunggulah. Hak hadis Islam al-Islam ya'lu wa la ya'lu ala. Lepas tu diiktibah maksudnya DAP ya'lu wa la ya'lu ala. Jadi lugu mana orang. Tu saya cakap kat Tan Sri speaker, saya kata Tan Sri bagi floor ni kat saya. Saya nak betul tangga batu ni, saya kesian kat dia. Ni masalah iman akidah. Tapi dia tak bagi laluan nak. Punya samsingnya tuan-tuan puan-puan ni nak kata tu, punya samsingnya puan-puan amno ni jadi sampai tak tahu. Samsing Islam dia tak reti tapi tak mengaku tu tak reti. Kita pun nak betul tak hari dah tahu lah. Tak hari dah tak tahu. Nak betul lah. Apa punya biadab. Saya memang geram lah. Saya benar agama. Kalau tak dia punya naik angin sentimen hak lain tu. Tak ada kalau apa. Pulau lebih apa. Kalau lah si bukan Islam cakap tu. Kita pun tak kalau pada mubahan tak Islam. Islam. Konon-konon nak tunjuk reti agama sangat. Tapi tak apalah kalau reti boleh kita tumpang. Ni ke reti kalau. Tuan-tuan saya geram juga lah ke belakangan. Dia tertipu duit rakyat. Berbilion dicuri. Lepas tu dia nak buat sekatan. Apa ni. Perhimpunan aman. Tak mau bagi orang bongkar kebiadaban. Kejahatan rasuah mereka tu sendiri. Pergi jalan luar negeri, hangkuk habis anak bini apa semua satu rumah. Siapa rakyat bayar? Rakyat. Tiket saja 100,000. Basuh belum mesti beli barang ni. Tu pun rakyat dah tak bahas. Kalau UMNO tak merintah Allah. Bodoh. Tak ni geram pun saya tak rajin cakap UMNO ni. Ni awal-awalawiyat dia sampai. Nah, no, kalau ikut kepentingan saya, saya kan apa. Tak ada kepentingan apa. Saya orang kampung biasa. Melampau. Dia tipu rakyat sampai berbilion. Ha, nak pergi mana rata dunia, pergilah. Siapa pun pergilah. Kalau duit sendiri pun siapa tak ada kaca. Ni bawa habis anak bini. Lepas tu dengan tambang-menambang semua hak tu. 100,000 tambang saja belum beli lagi. Eh. Rakyat boleh kata tak apa. Tak mahal tuan. Kalau orang bangi kata tak apa. Tapi saya tak boleh kata tak apa. Sebab saya orang kampung. Nunuk menurut ketah nunuk teruk. Hujan tak boleh menurut. Tak boleh menurut. Rumah pula lah. Rumah borong walik lagi hebat pada rumah kampung. Orang walik pakai aircon tu. Ni sorry lah tak apa ni. Tak apa masuk balik ke sini tuan-tuan. Jadi apabila kita tengok itu tawatir. Mutawatirnya di situ. Maknanya kalau kita boleh bahasa secara mudah sekejap untuk kita faham sajalah dalam bukan kita nak ambil satu kos yang khusus untuk luluh paksa ambil ijazah apa tidaklah ni, tapi secara knowledge ni untuk takafah ni maknanya hadis mutawatir ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang. Ramai di kalangan para perawi hadis. Hadis yang sama. Itu baru duduk sampai ke peringkat mutawatir. Apabila hadis yang mutawatir begini, maka dia panggil hadis yang qat'iyyatus subut. Tapi kalau yang bukan qat', yang tidak sampai tahap itu, maka dia itulah panggil zanniyatus as-subut. Maknanya sabitnya itu adalah zon. Pasal orang ni je yang meriwayat ni, dia ni tak riwayat tu. Kawan ni saja meriwayat ni, kawan ni tidak. Jadi kalau yang ni pun meriwayat ni juga, hak ni pun riwayat, yang ni juga, hak ni pun riwayat, hak ni juga, yang ni pun riwayat, hak ni juga, itu baru dah masuk dalam dipanggil qat'iyyatus subut. Dan itu yang dinamakan hadis macam tu tadi, hadis yang mutawatir. Contohnya macam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, itu dipanggil hadis yang mutawatir. Sebab yang meriwayatkan innamal a'malu binniyat adalah kumpulan. Tu kalau boleh teringat disebut salah satu contoh. Sebab tu kalau tuan-tuan bukalah kitab hadis hak mana-mana pun tentang innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, hak tu tak ada khilaf mana-mana. Tak ada dah wa fi riwayatin ukhra. Ataupun kata dalam satu riwayat lain begini, ini satu riwayat lain begini, atau satu riwayat lain begini. Dia tak jumpa lah. Sebab dia satu. Nak cari kekuatan hadis macam tu berbanding dengan hadis yang tidak mutawatir ni, memanglah hak tidak mutawatir tu melebihi angka dia daripada hak mutawatir. Wa minal ulama man qala. Pun demikian di sini dijelaskan oleh Dr. Syuf. Wa minal ulama man qala. Di antara para ulama ada juga ulama yang mengatakan inna tawatur fi sunnah azizun wa la yakad yujad wa minhum man tawassa'a fi dhalik hatta dhakara ba'd al ahadith al da'ifa allati rafadaha mithl al shaykhain falyahdharu min da'wat tawatur bi ghairi burhan. Ini sebagai satu umumnya lah untuk kewaspadaan sebagai maklumat pengetahuan kepada kita oleh Dr. Yusof ni memperingatkan bahawa di antara ulama ada yang berkata sesungguhnya yang dianggap mutawatir itu ialah hadis yang aziz. Haza hadisun aziz, haza hadisun hasan, dan macam-macam yang kita jumpa hadis hasan, hadis apa sebagainya. Ada juga ulama meletakkan bahawa hadis yang mutawatir itu juga terjumlah selain pada hak tadi-tadi ni, maka hadis yang duduk di peringkat al-aziz. Tak apalah tuan-tuan, kita baca begitu sudah hak ni, nanti kalau nak hurai apakah hadis aziz apa semua tu pula jadi 2-3 lapis lah. Ada juga yang maksudnya hadis aziz. Hadis aziz ni dikira walaupun dia tidak mutawatir tapi dia termasuk dalam setengah ulama kata hadis tu hadis mutawatir juga. Jadi apabila hadis aziz ni mengikut setengah ulama kata mutawatir, maka dia termasuk dalam qata'iyyatus subut. Ni anu. Sebab tu tuan-tuan, benda yang kita baca ni bagi kita orang awam, benda yang telah tersiap sedia diisytihadkan oleh para ulama untuk kita nak ambil pakai, tak apa nak sibuk sangatlah. Tapi bagi orang yang nak ambil fatwa, nak buat fatwa, contoh sesuatu kes berlaku begini, maka untuk kita nak fatwakan benda ni dari segi sahkah, tak sahkah, halalkah, tak halalkah, batalkah, tak batalkah, apa semua, maka kita kena korek balik ni hadis-hadis apa semua ni, dan dalam menentukan itu tadi kena ambil kira. Bagi kita orang awam ni, kita akan menggunakan pakai apa yang telah tersedia ada, dan untuk apa benar-benar apa sesuatu yang baru, current orang katanya, maka kita ikut apa yang telah difatwakan. Tapi bagi orang yang nak buat fatwa, dia kena ada lah benda ni. Sebab tu Darul Iftah ni di masa dia ada mempunyai apa orang kata apa ni, pendekatan dan cara yang tersendiri, yang itulah yang mereka beri kursus dalam Darul Iftah. Dan orang-orang yang nak terlibat fatwa ialah orang-orang yang mengambil bidang pengajian syariah. Kena ambil bidang pengajian syariah. Sebab tu fatwa ni duduk di situ, kerana nak benda-benda yang macam ni. Tapi di sini disebut oleh Dr. Yusof, tetapi ada pula ulama yang memberikan kelonggaran lebih daripada itu, sehingga dia memasukkan hadis-hadis dhaif ke dalamnya. Itu longgar lagi lah. Yang tentu saja ditolak oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hadis dhaif masuk dalam mutawatir juga, ini Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim ni, hak tu hadis macam tu ditolak awal-awal sebab mereka belum buat tapisan yang cukup rapi. Oleh sebab itu, oleh sebab itu Kata dari itu kita mesti berhati-hati. Falyuhdharu min da'wat tawatur bi ghairi burhan, kita mesti berhati-hati terhadap orang yang mengatakan bahawa suatu hadis dianggap mutawatir jika dia tidak mempunyai bukti tentang mutawatirnya hadis itu. Kalau kita kata hadis mutawatir, kita nak tengok ini riwayat siapa, dari mana, apa semua mana, mesti dibuktikan. Kalau tidak dibuktikan, maka anu tak boleh di tak boleh diterima. Wa minhum man alhaqa bil mutawatir ahadithun ahadith ihtafat biha alqara'in mithlu talaqqi al-ummah laha bil qabul mithlu ahadith as-sahihain allati lam yata'aqqabaha ahadun min ulama'il mu'tabirin. Yani begitu juga di sini terdapat ulama yang menggolongkan kepada mutawatir ialah hadis-hadis yang mempunyai sifat hampir sama dengan mutawatir. Macam mana? Seperti hadis yang diterima oleh suatu umat. Seperti hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang tidak ditentang oleh para ulama yang mempunyai kemahiran dalam bidang itu. Ini semua ni kita bincang ni dari segi ilmu hadis lah kata. Dan dilalah yang bersifat zanni. Wa zanniyatul dilalah tashmalus sunnah wal Quran jami'ah. Fa mu'azzamun nusus fiha tahtamilu ta'addudul afhan wa tafsira li'anna alfazal lughah bitabi'atiha fiha al-haqiqah wal-majaz wal-kinaya wal-khas wal-am wal-mutlaq wal-muqayyad wal-muqayyad wa tahtamilu dilalah al-mutabaqiyah wal-dilalatul tadammuniyah wal-dilalatul tizamiyah. Allah Akbar. Ni orang kata mudah ke orang nak condemn ulama-ulama dulu ni? Baca hak ni pun pening banget. Tu saya rasa itulah tuan-tuan, kalau kita semak cara kampung orang nak condemn masak ni bubuh penampak lah. Ni kalau semak cara kampung lah kan? Sungguh tak bubuh penampaknya ni hak ni. Kita nak pergi duduk di al-khas wal-am, al-majaz pun tak kena habis, al-kinayah pun tak kena, mutlak muqayyad. Allah. Tu saya minta maaf tuan, kalau orang biasa tu lain cerita. Kalau ada setengah-setengah ustaz-ustaz ke konon-konon ada latar belakang pekerja agama, ada sebab saya tak pakai mazhab, saya pakai Quran. Saya minta saya nak tengok muka merapu. Tak, bukan kata kita puja manusia, tapi ilmu. Bukan senang ilmu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Maliki, Hanbali, apa semua al-mazahib al-arba'ah ini nak sampai kepada peringkat itu. Ni teruk ni. Teruk ni kalau kita ambil kos hak ni, pening kepala tu. Contoh macam majaz dan kinayah. Ni kalau saya nak buat contoh. Bahasa majaz yang misalnya Azmin Ali kata, apabila begini kita akan pecahkan tembok penjara. Kita boleh nampak bahawa Abu Dazah pergi runtuh dini penjara. Ni pasal salah bahas tadi dalam parlimen. Apa pula ni nak pergi runtuh pasal hang tak faham majaz. Ini bahasa Malaysia pun ada sinonim dia dengan itu, ilmu itu. Ilmu kinayah ini. Bukan nak pecah tembok penjara tu pergi runtuh batu. Bukan tembok batu penjara tu orang penjara, orang duduk di dalam tu kita pergi rempuh. Ini bukan zaman koboi. Koboi boleh bawa kuda pergi capak tali tarik dengan kuda. Apa kata tu? Dia kena faham dari sudut majaz, dia kena faham dari sudut kinayah. Ni dengan majaz pula, majaz mursal, Allah sekabut dah jadilah. Hadis ada hadis mursal, majaz ada majaz mursal. Habis ke mana nak faham? Apa itu hadis yang mursal? Hak kok mana pula majaz mursal? Ni ilmu balaghah. Betul. Kita mengaji pun mudah lupa. Sama kalau hak tak mengaji. Dalam hadis Musa, saya teringat makan apa tu? Wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa qul gharibu ma rawa rawin faqa. Atau nak ngaji lu apa ayat dia? Wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Hadis Musa ni hadis antara katalah dia ni ambil daripada Nabi, kawan ni ambil daripada Nabi, kawan ni ambil daripada ni, kawan ni pula ambil tak tahu di mana, tapi kawan tengah ni jatuh. Tak tahu. Dia terselam. Katalah terselit dalam ni. Wa mursalun min hussahabiyun saqa. Maknanya yang nombor satu ambil pada Rasulullah, yang nombor dua ambil daripada nombor satu, nombor tiga ambil daripada nombor dua, nombor empat ambil daripada nombor tiga, nombor lima ataupun nombor enam ambil daripada mana? Dia dah tak ada kaitan. Pasal dengan nombor lima dia tak bertemu. Dia selek kat situ, gugur di situ. Waqul gharibu ma rawa rawa faqat. Dan hadis gharib ialah hadis yang diriwayat oleh seorang. Tu matan yang tu yang kaedah ilmu hadis. Ha tu bab hadis mursal. Lagu mana pula nak kira majaz mursal? Maknanya nak buat hal makmin pasal salah nak kena mengaji lain. Tak faham nak. Sebab tu tuan-tuan wallahualam. So saya sebut di sini ni bukan kata nak condemn siapa-siapa, tapi janganlah kita ni celupa sangat dengan ilmu Islam seolah-olah ilmu Islam ni tak ada apa mudah gitu ya. Ilmu lain ni yang sakit pecah kepala maka kita pun puja tu. Jangan sebab ilmu ni dia mempunyai kelebihan kelebihan yang tersendiri di antara satu ilmu dan satu ilmu. Semua ada. So tu ambil lah bidang apa. Orang ambil perubatan dia ada benar ilmu di sini gini-gini. Jangan duduk condemn dia. Hak ambil bidang perundangan ada benar dia, hak ambil bidangnya masing-masing ada kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cuma dalam Islam ni apa juga ilmu mesti menjuruh kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak ada benar hak lain selain bukan hak yang bukan Allah, tak ada. Semua hak Tuhan lah. Amin. Wasaniyatul dilalah tashmalu sunnah wal Quran jami'ah. Ini jelas di sini juga ialah kebanyakan dilalah yang bersifat zanni, dilalah yang bersifat zanni meliputi sunnah dan Al-Quranul Karim secara bersama-sama. Misalnya kebanyakan nas yang terdapat di dalamnya mengandungi berbagai macam pemahaman dan penafsiran. Itu dia jadi zanni. Al-Quran memang ayat Al-Quran lah. Tapi untuk memahami ayat itu, kau ni faham macam ni, kau ni faham macam ni. Itu dia panggil zanni. Sopan dengan tuan-tuan, wallahualam. Ni kalau saya tersilap, saya minta maaf. Apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Salam. Faman syahida minkum syahra falyasum. Okey. Ni masalah nak puasa. Ni yang saya nak ambil contoh sebab di sini Dr. Show kita tak sebut contoh ni. Saya nak ambil sebagai contohnya ialah di mana disebut dalil yang zanni meliputi sunnah dan Al-Quranul Karim secara bersama-sama. Kebanyakan nas yang terdapat di dalamnya mengandungi berbagai macam pemahaman dan penafsiran. Okey, dari segi Al-Quranul Karim, contoh ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang tengok anak bulan tu, makna anak bulan Syaban di sini, falyasum. Apa anak bulan Ramadan falyasum, dah ini dah apa ni habis bulan Syaban ni ataupun 28 29 Syaban, siapa tengok anak bulan nampak anak bulan syahidah tu anak bulan Ramadan falyasum, maka hendaklah wajib dia puasa. Okey, perkataan syahidah di sini dibahaskan oleh ulama syarah zanni. Sebab dia tidak secara qat'i. Kenapa kalimah syahidah ni sendiri, saksi, tengok ni sendiri, dia datang dengan keadaan zanni, bukan dia datang dengan keadaan qat'i. Pasal apa tak qat'i? Kerana dia tidak apa bizab, tak disebut terus. Tengok dengan apa? Oleh itu, syahidah di sini ada ulama tengok dengan sebut dengan mata kepala. Tengok dengan mata kita semua. Oh, tu anak bulan. Ada ulama faham syahidah sini tengok dengan ilmu, tengok dengan falak, tengok dengan perkiraan. Ini semuanya zanni. Sebab ayat tu sebut macam tu. Kalaulah ayat tu sebut direct tengok dengan mata kepala kamu, itu baru jadi jelas zanni. Ini tak. Sebab itu apabila kalau tak silap saya, ulama-ulama Indonesia dia mengatakan ru'yah di sini ialah dengan ilmu ataupun dengan falak tu tadi. Ulama kita di Malaysia kebanyakan mengambilnya ialah dengan tengok dengan mata dia sendiri. Sebab dua-dua ni ada hadis. Inilah yang kata hak ni hadisnya, hak ni ayatnya. Dan dalam hadis ini, dalam ayat ini tadi, orang kata bertelikah tu tadi, ataupun dalam bahasanya mempunyai yang kita sebut tadi penafsiran dia, pemahaman yang dan pemasihan apa pemahaman dan penafsiran yang berbeda. Maka sebab itulah kita di Malaysia, kita dalam bahasa mudahnya kita mengambil jalan tengah, iaitu ru'yah dan hisab. Itu timur ru'yah dan hisab di Malaysia. Hak ni jangan lupa. Ha, ini bukan barisan Islamiah. Ini ulama. Ni kita apabila tu pernah ingat barisan Islamiah belakang. Tak. Barisan Islamiah belakang tak mampu. Dia tak arti buat apa ya. Ni, sebab itu kita ambil pendekatan ru'yah dan hisab. Supaya mudah-mudahan tindakan itu kita buat termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Kita ambil langkah jalan keluar daripada duduk di antara melibatkan di antara khilaf ini tadi adalah sunat. Maknanya kalau kita siap pakai hak mata saja, maka bermakna kita tak terima hak tengok dengan falak. Kalau kita pakai hak falak saja, kita tolak maknanya hak tengok dengan mata. Oleh itu, macam mana langkah jalan keluar? Kita guna dua-dua, duduk tengah-tengah. Itu dipanggil al-khuruj min al-khilaf mustahab pun dari segi kaedah usul fiqh pula. Ini wallah ma'lan lah tuan-tuan. Saya pun mengaji lama-lama ni kadang-kadang yalah banyak terlupa lah maklum lah. Tapi taklah mudah-mudahan taklah sampai kepada Melayu mudah lupa. Ini cuma saya sebut sepatah dua setakat yang teringat ni. Mudah-mudahan kita semua kita nampak bagaimana agungnya ilmu Islam. Kita termampu tak mampu tu bab kelemahan kita. Kita tercapai atau tidak tercapai itu faktor duduk pada diri kita. Tetapi ketinggian ilmu Islam, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kerana ungkapan yang dipergunakan kepada kedua-duanya sudah barang tentu ada yang hakiki dan ada yang berbentuk kiasan. Li'anna al-alfaz al-lughah bitabi'atiha fiha al-haqiqah wal-majaz. Ada benda yang berbentuk hakiki, ada yang bentuk kiasan, majaz. Ini yang kita bercakap hari-hari lah. Ada benda yang hakiki, ada benda yang kiasan. Kalau perbuatan tu orang panggil pukul anak sindik menantu. Nak buat mana nak tegur menantu tu rosak dia terasa. Baik kita marah kat anak kita. Atau dari segi hak tu. Itu bahasa kiasan. dan biasa digunakan oleh ahli-ahli sastra, para penyair dan sebagainya. Banyak benda-benda kiasan yang mereka gunakan, bahasa kiasan. Jadi kita apabila para sastrawan guna bahasa kiasan, jangan kita pergi tafsir hak tu mengikut hakiki. Rosaklah. Tak betul lah, sebab mesej dia bukan hak tu. Mesej dia ialah mesej majaz. Ini benda anur. Ada yang bersifat khusus dan ada pula yang bersifat umum. Al-majaz wal-kinayah tadi, dan ada juga al-khasul-an. Ada yang benar bersifat khusus dan ada pula yang bersifat umum. Ini semua benar-benar. Allah Akbar, tuan-tuan. Sebab dalam bab mengaji agama ni, mengaji Islam, mengaji kaedah ni, dalam bab khas satu bab, dalam bab umum satu bab. Ada yang dia cakap dari segi khas tapi maksud umum, ada yang cakap dari segi umum tapi maksud khas. Ni yang dalam kaedah kata min itlaqil am wa iradatil khas. Min itlaqil kul wa iradatil juz, atau ada juga min itlaqil juz wa iradatil kul. Makna dia sebut satu, dia sebut satu juzuk tapi maksud semua. Ada yang sebut semua tapi maksud satu juzuk tu. Ini semua kaya dalam Al-Quran itu. Sebab tu confirm tuan-tuan. Confirm kalau orang tak mengaji bidang ini dan dia tak mengaji ulum tafsir, kalau dia buka Al-Quran, kalau dia mahir bahasa Arab pun, dia tak faham Al-Quran. Pasal Al-Quran bukan jenis, bukan sahabat. Al-Quran bukan esei, Al-Quran bukan novel, Al-Quran bukan karangan gitu. Al-Quran ialah wahyu. Apabila wahyu, di semua ilmu ni masuk. Jangan kita sembang sombong mengatakan saya tak apa, saya boleh ni dah, ada Al-Quran dalam translate bahasa Inggeris, ada translate maka dia zuh. Tak boleh. Bak ilmu dia sendi, ilmu untuk itu tu ada kaitannya. Apa orang duk bertengkar? Mu'tazilah duk bertengkar dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dulu. Macam contoh Mu'tazilah kata yadullah fawqa aidihim, terutama ayat-ayat mutasyabihah. Yadullahi fawqa aidihim, tangan Tuhan di bawah tangan-tangan mereka. Mu'tazilah kata memang Tuhan ada tangan, cuma tangan dia tak serupa tangan kita. Ulama-ulama Sunnah wal Jamaah apa sebagainya ni, yadullahi fawqa aidihim, meletakkan kedudukan bahawa yadullahi fawqa aidihim ni kuasa Allah. Bukan tangan tu, tangan Allah. Ini semua benar-benar ini tuan-tuan adalah suatu perkara yang berkaitan rapat dengan ilmu ini tadi. Baik, balik pada hak tu, saya pergi jauh sikit dah, cuma nak cerita tadi al-khas wal-am. Dan di sini juga adalah benda yang ada juga yang wal-mutlaq wal-muqayyad ni, makna ada yang mutlak dan ada yang tidak mutlak, ada yang dikaitkan muqayyad. Sopar kita duk bahas lah, bahas dalam bab taharah ni, ayat mutlak apa dia, ayat mutlak kata dalam kitab bab fiqh kata al-ma' bila qaidin, air yang semata-mata air yang tidak dikait dengan hal lain lah. Itu air mutlak. Kait, tak ada muqayyad, tak ada dikaitkan. Kalau dia air, dia kait dengan air kelapa, tak, bukan mutlak. Air kopi, tak mutlak. Itu dia anukan dari segi air. Wa tahtamilu dilalah al-mutabaqiyah, mutabaqiyah ni, dan begitu juga ada yang berdilalah kesamaan. Wa dilalah at-tadmuniyah, dilalah al-mutabaq ni, yang ada kesamaan. Hak ni yang ada bak kias. Kias ni apabila ada benar-benar yang kesamaan dia, yang jenis kias yang al-mutabaq. Jadi kias ni ialah kalau anulah banyak contoh-contoh lah dia tuan-tuan. Hak yang persamaan baru boleh kias. Sebab tu dalam patah Melayu kata pun, jangan duk kias timun dengan telur. pasal dia tak ada kesamaan. Dia dia apa ni, kiah tu kiah yang tak betul. Lagi salah salah ada terlaput terlaput dia anak anak kau tu. Jadi tu kias ma'al farik ni panggil Allah Ta'ala. Kias ma'al farik ni makna kias benda yang tak sama. Telur dengan timun. Telur dengan terung. Terung lambung sambut elok-elok tak apa. Jatuh tak geluk eh. Kalau telur duk lambung naik lori je lah. Akhir sekali tinggal seorang telur. Dia tak tak nak. Sopar juga lah. Kita lambung buah temikai, kita boleh sambut lah. Tapi kalau lambung buah durian, dia tak boleh. Ya tu tengok tu, daripada buat penaik lori tu, buah temikai pakai buah sambut betul senang tu tuan. Ustaz, tak ada kalau pakai banyak orang ni, durian pun kita lambung. Ha, lambung lah lambung. Dia tak tak kena. Sopar juga tashbih. Dia panggil tashbih. Dia tak ada tashbih makhluk. Okeylah, tak apalah tuan-tuan, kau pergi banyak lagi. Adilalah at-tadamuniyah ni sendiri, begitu juga di sini disebut sebagai apa ni, mana tadi tu? Pernah kita baca tadi tu. Perkalihan. Ada yang berdilalah kepada kandungan yang sama. Kandungan tu, konten benda tu sama. Walaupun dari segi perkara tak sama, tapi kandungan sama. Dan ada pula yang berdilalahkan benda yang sejajar. Ad-dilalah al-iltizamiyah. Ya Allah, Allah lah tak faham lah. Tuan-tuan, itu setakat sekadar umum gitu je. Wa kathira ma taqda'u al-afhamu li'uqulin nas wa zurufihim wa tijahatihim nafsiyah wal-aqliyah. Kebanyakan pemahaman manusia tunduk kepada akal fikiran manusia dan keadaan dan juga kecenderungan psikologi yang dan juga fikiran itu umum. Kebanyakan manusia adalah apa juga pun perbahasan di sini. Maka kata Dr. Shaw, ma tafda katiran ma tafda al-afham li'uqulina, kebanyakan umat manusia ni dia lebih cenderung kepada zuruf, kepada apa, li'uqulina, kepada akal manusia, kepada takat mana kemampuan yang ada pada dia, akal dia, dan kepada keadaan zuruf. Sebab tu dalam bab ni ditekankan khatibun nas ala qadri aqulihim. Makna kita berhadapanlah, berbincanglah dengan manusia itu dengan ala qadri aqulihim, di atas kadar mana keupayaan kemampuan yang akal yang ada kepada mereka. Jadi dengan sebab itu satu kumpulan orang dengan satu kumpulan orang dengan satu kumpulan orang dia tak sama. Mungkin contohlah kita kata, kita nak bincang bab hudud di kalangan orang yang committed dengan Islam berbeza dengan bincang bab hudud benda yang sama dengan orang yang belum committed dengan Islam, dan lagilah jauh berbeza nak bincang bab hudud dengan orang yang bukan Islam. Sebab itu bagi saya, walaupun hudud tu benda yang dah kita tahu, tapi boleh di Malaysia sekarang masih di tahap isu yang apa orang kata, kontroversi. Jadi dengan sebab itu tak boleh nak ke tengah banyak sangat. Nak buat kuliah dalam surau, buat kuliah dalam masjid, okey. Tapi kalau nak bawa ceramah tengah padang hudud juga, orang lari. Ya? Ni hadum nadah dah patul mu'ain, hadum nadah mutla'il badrin. Lagi-lagilah hadum nadah kitab besar lagi, patul wahab ke apa semua lagi. Hak tu tak ada kaluk apa dah. Ni pergi duk ceramah kat Dewan Himpunan Penyokong PAS, cabut buat tu. Dia tak sama ala qadri aqulihim tu tadi. Sebab benda ni tadilah. Sebab kecenderungan manusia ala afham li aqulin nas. Sebab tu nak apa? musuh-musuh Islam nak jauhkan umat Islam daripada penghayatan Islam, dia jauhkan umat Islam daripada kefahaman Islam. Apabila umat Islam tu rendah kefahaman Islam, macam mana dia nak memahami Islam yang secara lebih anu? Ini benda-benda yang dilakukan. Begitu juga zuruf keadaan. Dia lebih faham dengan keadaan suasana yang ada, yang dia hadap hari-hari, dia apa semua hari-hari. Lepas tu kita tanya anak-anak kita pun, tuan-tuan pun lebih faham lagi lah psikologi, apa, psikologi pendidikan ni sendiri pun. Kita terikat dan terpengaruh dengan persekitaran. Kalau ayah dia cikgu, mak dia pun cikgu, tanya anak dia, besar esok nak jadi apa, dia akan jawab nak jadi cikgu. Kalau ayah dia, mak dia jadi polis misalnya, dia tanya besar esok nak jadi apa, umum anak akan jawab jadi polis. Pasal benda tu dia ada tengok hari-hari, sebab zuruf tu sendiri. Dan begitu juga watijahatihim nafsiyah tu watijahatihim nafsiyah wal aqliyah, begitu juga kecenderungan psikologi dan juga fikiran. Sebab tu tuan-tuan, kecenderungan psikologi ni cukup jelas. Kalau kita tengok anak kita, mak tinggal sampai sehari pergi kerja pejabat, anak baru boleh duduk berlari dalam rumah, cukup cerdik anak. Mak ayah dia tinggal, waktu kita balik macam mana? Dia berguling sana, berguling sini, main sana, kerja waktu ni. Psikologi dia apa? Ambil pegang saya, tak nak apa lho. Pasal psikologi dia, dia rasa dia ditinggal. Satu hari dia ditinggalkan, dia tinggal apa awal. Bukan duk sakit apa pun, berang sampai ujung-ujung ni. Siapa ada, biasa ada anak kecil ni, tahulah benda lu tu. Lepas tu kita balik pula, anak duk golek-golek, kita jerukah tambah lagi, dia golek lagi. Sebab kita tak faham psikologi dia. Sopak kita dengan orang rumah ni, misalnya, wallahualam ni rahsia besar ni. Makan kenyang dah kat luar, balik rumah dah isteri tunggu masak apa semua. Jangan duk cerita, hampa makan aku kenyang lah. Ni macam nyakit ni. Tak nyakit, tak lama. Dia kena suap juga sikit pun, psikologi. Pasal manusia dia jadi lebih tu. Ni balik Allah, aku tadi ni pakawan belanja orang makan pedagang kami nasi Arab pun, mau kenyang makan. Cari nyakit ni tak lama. Ulang banyak kali jaga. Esok balik-balik tengok poyok terak. Apa ni pasal apa terak poyok lah pak ni? Hampir makan kambing kan, makan kambing. Dia jawab balik lagu tu kan. Baru tahu kambing mana. Tak betul saja. Wallahualam. Dah tak apalah, saya cuma nak cerita dari segi ada psikologi dia manusia ni, kecenderungan psikologi dan juga kecenderungan fikiran. Sebab itu fikiran ni pun jangan mudah tolak. Wallahualam tuan-tuan, mungkin kelemahan tu ada pada kita masing-masing dalam kedudukan-kedudukan yang tersendiri. Kadang-kadang kita agak payah nak menghargai pemikiran orang lain. Sedangkan menghargai pemikiran orang lain tu, itu satu benda yang kecenderungan yang harus kita fahami. Kita boleh tolak fikiran dia yang tak betul, tapi secara secara psikologi lah, tapi secara yang apa tu, secara dakwah. Oleh sebab itu orang yang keras akan memahami nas dengan pemahaman yang berbeza dengan orang yang normal saja. Jadi berasaskan benda itu tadi semua, maka orang yang keras akan memahami nas dengan pemahaman yang berbeza dengan orang yang normal. Ya sopan. Orang yang keras dia akan besok pun tu. Ini benda tuan-tuan antara salah satu rahsia perpecahan mazhab. Kenapa Syafi'i pandangan begini, kenapa Hanafi pandangan begini, kenapa? Kerana cara psikologi tadi dan juga benda-benda ni tadi memberi pengaruh kepada benda tu. Contoh, minta maaf tuan-tuan, kok saya tersilap. Tersilap baca, tersilap ingat. Syafi'i, siapa nak taruh janggut, tak taruh janggut, satu benda yang harus. Hanafi wajib taruh janggut. Ni jangan kita ada ikut buta tuliu ni. Kita pun tegak lah ni orang surah. Tak payah yakin, pasal apa tak payah yakin, tak taruh janggut. Mana boleh macam tu lah. Saya mula kerja di pusat Islam dulu dengan yang bahagia Al-Fadhil, Sahibul Fadhil Ustaz Ma'wang. Ustaz Ma'wang jadi pengarah saya waktu tu. Kami duk buat train dakwah ni di pusat Islam waktu tu, peringkat awal tu, khusus dakwah, khusus dakwah. Ada yang khusus dakwah, kita ceramah lalu mana pun. Dia ada Ustaz, saya tak patut saya, siapa tak tahu jenguk. Itu yang mula punca tahu jenguk ni. Apalah dia pegang tak kena. Dia Hanafi ni dia mesti tegah dengan jenguk. Pasal zuruh di kawasan-kawasan bermazhab Hanafi ni, antara nak mudah kenal zahir Islam dengan yang zahir nampak Islam dengan tak Islam ni, salah satu duduk di jenguk. Ni yang kedua. Dia banyak lagi fakta-fakta ni yang membawa kepada kenapa begitu. Habis Syafi'i dah. Syafi'i dia tengok zuruh sebelah sini. Hanafi tak apa lah. Kok India mana apa semua. Mana ada buah durian. Misalnya kita melawak lah kan. Mari kok Malaysia. Kok Indonesia, negeri Melayu. Buah durian je dah. Habis kalau hampir terah dengan jenguk apa, nak makan durian lah ke mana. Ni cakap cara melawak lah kan. Tapi lalu. Jadi dengan sebab itu, siapa nak taruh jenguk, dia taruh. Siapa tak rasa dia tak nak taruh jenguk, dia tak usah taruh. Bukanlah satu benda yang boleh kita melihat bahawa ini suatu kewajipan untuk semua orang. Sebab dalam kaedah ini tak sama. Pemahaman dan yang berbeza, orang yang keras dengan bab ni dengan orang yang tidak keras. Itulah dalam hukum fiqah Imam Syafi'i. Kalau mbak setakat sedawa tengah semayang, tak betul, tak betul semayang. Hanafi, lahak keluar. Betul. Habis kita boleh katakan Hanafi salah, Syafi'i betul? Bolehkah kata Syafi'i betul, Hanafi salah? Taklah. Apalah. Sopar waktu kita dulu, masa pendidikan lama macam saya biasa mengaji pondok. Pondok dulu, Tok Guru bagi arahan. Haram pakai radio. Waktu tu TV tak ada lah. Radio tak ada. Habis kita nak kata ke Tok Guru tak tahu. Tak. Tok Guru nak psikologi kita supaya kita dapat fokus ni, banyak ilmu yang nak kena hafal, banyak ilmu yang nak kena baca, banyak apa dengan kesuasana waktu itu. Sebab tu dia haramkan radio. Maka hukum haram radio masa duduk di pondok, boleh tak kita bawa keluar? Tak boleh. Habis tu orang yang Tok Guru ni tak tahu radio pun haram, pergi duduk heboh di luar. Dia tak faham. Ini benar-benar dia tuan-tuan dalam hukum ni. Dia ada benar tu. Itu rahsia kalau kita baca kat tak silat. Saya masa di Yayasan Pengajian Tinggi Islam ni Lampuri dulu ni. Terbaca ni rahsia perpecahan mazhab ni. Bukan berpecah makna pecah. Ikhtilat. Pandangan. Pandangan yang tak sama. Ini semua tu betul. Pasal dia ni lihat sudut ni, kau ni lihat sudut ni, kau ni lihat sudut ni. Benar-benar tu tuan-tuan. Apa yang saya maksudkan tadi? Inilah yang ditekankan oleh Profesor Dr. Yusuf ni. Zurufihim wa tijahatihim an-nafsiyah wal-aqliyah ni tadi. Orang yang keras akan memahami nas dengan pemahaman yang berbeza dengan orang yang dengan orang yang normal saja. Baik, Imam Syafi'i tengok. Contohnya dia kata semayang awal waktu. Contoh semayang awal waktu. Imam Syafi'i dia menumpukan lagi dalam kaedah fiqahnya, kaedah usul fiqhnya, dari segi waktu yang muasak dengan waktu yang mudayyak. Makna waktu yang masa dia sempit dengan waktu yang luas masa dia. Contoh had mudayyak, waktu subuh, waktu maghrib. Contoh yang waktu yang muasak, semayang isyak misalnya, ataupun yang zuhur, asar tu asar tidak muasak, zuhur misalnya. Habis tu orang yang tak faham benda ni, ada ni Zat ni isyak dah masuk ni, ni dah ni apa sibuk-sibuk lagi ni sampai pukul 9 tak semayang. Ha, tengok dah dia pergi jadi. Tu yang kadang-kadang kita pergi setengah masjid, pergi setengah surau, ustaz-ustaz tak bagi kuliah. Dia bawa pukul 9, 9.30. Dia bangun dah semayang sana semua. Pasal apa? Ini afdal awal waktu. Pasal dia tak mengaji habis. Dia tak mengaji habis bab tu. Dia tak reti tengok duduk orang yang muasak dengan mudhayyah. Kalau subuh betul lah. Ustaz ni lagi 15 minit nak habis subuh ni. Duk kuliah apa ke mana. Itu betul. Sebab dia ada mudhayyah. Maknanya waktu mudhayyah waktu yang sempit. Tengok contoh kita kata subuh. Kita kata lebih kurang sejam-sejam suku. Tempoh dia. Begitu juga maghrib. Sejam-sejam suku itu tempoh dia. InsyaAllah. Buat daripada pukul 8.20. Kita lepas 8 suku tadi. Lagi tak azan subuh. Ni. Jadi timing ni lah tuan-tuan. Timing maksud saya kedudukan poin-poin ini. Apabila kita tak lihat secara ilmu. Ini yang kita jadi bertekak sama sendiri. Ada orang tak hirah. Kuliah-kuliah setengah masjid dia, dia tak menghormati majlis ilmu. Dia dikira kerana nak sembahyang awal waktu. Awal waktu tadi tengoklah waktu mana. Sopalah orang ambil hukum. Dia kata apabila apa ni bertemu kita beri salam. Kita masuk dalam majlis sunat kita bagi salam. Yang bagi salam sunat, yang jawab salam wajib. Habis majlis ilmu. Ni tengah katalah kita ni dalam majlis ilmu. Seorang tu mau dia buka gitu. Assalamualaikum. Ya. Lepas tu kita marah dia. Dia tak marah apa? Ustaz tak mengaji kan buat beri salam. Dia tak reti beza. Salam di mana? Salam majlis ilmu. Salam apa semua. Semua ada dalam hukum. Bahkan dalam majlis ilmu kita tak sunat bagi salam. Kita masuk duduk. Ni benar-benar ni. Wallahu a'lam. Tak apalah tuan-tuan. Saya nak habis paragraf ni je. Oleh sebab itu dalam warisan pemikiran Islam. Oleh sebab itu dalam warisan pemikiran Islam ni walida arafaturatuna syada'id Ibn Umar wa rukhasa Ibn Abbas. Dalam apa ni dia punya apa tu warisan pemikiran Islam, kekerasan tu ada kepada Ibn Umar, tapi sederhana mudah ringan ialah Ibn Abbas. Sebab itu kalau tuan-tuan buka tafsir Ibn Abbas, ada benar-benar yang kita dapat berbeza dengan tafsir yang lain. Dari segi, bukan dari segi bercanggah antara sah batal, antara makruh mungkar, tapi bagaimana nak lihat kesaksamaan ataupun landing dia tu tadi. Hak smooth dengan dengan ketegasan tu tadi. Dia tak sama. Sumpahlah Sayyidina Umar sendiri. Ini Ibn Umar. Tapi Sayyidina Umar sendiri. Orang lain nak ikut hijrah Nabi, pergi ikut je lah. Tapi Sayyidina Umar dia istihar dalam masjid dulu. Ni aku nak hijrah pagi esok. Kalau hampa tak sayang ke anak bini, hampa tunggu aku tengah jalan. Itu Sayyidina Umar. Dan dua-dua ni perlu. Pasal ada ketika kena pakai cara Sayyidina Umar. Ada ketika tak boleh pakai macam cara Sayyidina Umar, kena pakai cara sahabat. Ada benar. Jadi makna tak boleh kata hak nu tak kena, tak boleh kata hak ni sempurna, hak nu tak sempurna. Dia punya suasana tu di sini. Dari segi Islam, terima dua-dua. Kalau tak ada orang macam Sayyidina Umar pula. Pok-pok musyrikin kufar ni naik tocang. Kalau tak main cara Sayyidina Umar pula, hak yang nak jinak cabut lari. Misalnya kalau kita kata itu tak dalam di mana-mana pun tuan-tuan. Sebab tu bagi saya, kalau minta maaf lah tuan-tuan, kita bukan nak anupah sangat lah, nak berhenti dah ni. Sebab tu bagi saya ada perlu macam Mat Sabu, ada perlu macam pada Datuk Mahfud Umar. Apa ni nak apa tutuh apa aku tutuh berdepan. Tapi kalau semua main tutuh belakang, pecah balik mana lah. Dia tak boleh. Dia ini ada uzun. Dia kenal aku tu. Macam nak lawan pasir selak, kena orang macam Mat Sabu. baru guru dia. Tu Mahabu waktu dia ahli parlimen dulu, bising dah orang-orang dah. Apa ni speaker pun dia tak boleh. Mahabu apa? Woi, apa ingat ni mesyuarat JKK. Dia pernah woi lu tu apa nak duduk habis. Dia wallah alam dah okey ni ni. Ibn Umar macam tu, begitu juga Ibn Abbas. Orang yang mempunyai wawasan yang luas akan berbeza sama sekali pandangannya dengan orang yang berwawasan sempit. Wawasan luas, terutama kalau dalam bahasa ilmu, bahasa kitab kita sembang ni, orang yang lihat dari sudut dakwah, dari sudut uslub dakwah, dia nampak lebih jauh. Orang yang hanya lihat dari sudut semata-mata hukum, mungkin dia nampak lebih dekat. Dia ni tak sama. Cuma yang kita kena lihat ialah kita ni duduk dalam iklim mana, dalam suasana bagaimana. Ini wallah a'lam tuan-tuan, kalau tuan-tuan semak balik buku-buku atau kitab-kitab antara ulama-ulama kita, misalnya Allahyarham Pak Hamkah. Pak Hamkah peringkat awal di Indonesia kalau tuan-tuan tengok. Orang tanya Pak Hamkah, macam mana bapak? Dia itu tidak pakai tudung, habis pakai biasa saja, mau dia nak ke masjid bagaimana? Pak Hamkah kata tak apa, naiklah masjid. Pasal peringkat usul dakwah. Ni kita jerukah tuan-tuan, wui, apa ni? Tudung tak pakai nak masjid, cabut mari tak mari dah masjid. Dia kena tengok situasi bagaimana itu. Jadi dengan suasana yang orang panggil apa tu, Pancasila, suasana itu ini yang wallah alam, sebagai ulama di Indonesia dia kenal orang Indonesia macam mana, latar belakang Indonesia macam mana, maka usul dakwah yang Pak Hamka bawa ni dia. Habis itu apa yang Pak Hamka bawa di Indonesia dengan suasana zuruh dia, bolehkah kita ambil 100% untuk bawa di Malaysia? Mungkin boleh dan mungkin tidak. Pasal suasana tak sama. Ini orang lihat dalam konteks dakwah. Siapa tuan duduk di Semenanjung, pergi ke Sabah, Sarawak misal, mungkin approach dakwah tak sama. Mungkin approach dakwah tak sama. Ini yang dimaksudkan oleh Dr. Yusof kita di sini. Makna wawasan sempit dengan wawasan luas tu bukan makna sempit-sempit dalam maksud narrow-minded ni, tak. Ha. Supalah tuan-tuan yang terlibat dengan pembangunan ataupun nak buat apa, orang kata apa tu, nak develop sesuatu area, satu kawasan, orang yang nampak untuk tujuan, untuk ke depan di sini akan ada housing sana sini apa semua kot-kot ni, maka dia bersiap buat masjid besar. Besar dia buat masjid tu. Kita pun tengok, kita tak nampak dia punya dia punya perancangan ke depan. Apa-apa ni masjid ikut besar, orang tak ada pun. Ha, dia merepek lah. Lepas tu kita pun syarah lah, orang ni gila buat masjid besar, orang tak ada. Ha, ni kita sembang dari segi positif lah tuan-tuan. Sebab tu saya, bagi saya hak yang kita nak pergi ke Al-A'i tu, masjid tepi jalan, masjid apa tu, besar lah tu. Masjid tu kalau tekat lah ni, kalau nak berhenti bayang isyak pukul 9, singgah pukul 10 tak berani tu. Nak singgah main-main lagi, kata Allah tu pasal macam ada orang lep belakang. Tak sampai habis belakang nak cabut je. Tapi boleh jadi orang yang apa yang plan untuk develop kawasan tu, dia nampak future dia, kita tak tahu. Wallahualam lah, tu kalau saya sembang untuk diri saya lah. Untuk diri saya tak tahu untuk apa ke depan ni nanti apa semua. Supalah jalan duta dulu, kita tengok apa benda ni jalan duta, senyap sunyi apa. Tapi lain. Jadi saya sebut ni tuan-tuan, dalam sesuatu hal jangan kita terlalu negatif kalau kita tak tahu suasana. Jangan terlalu negatif, sebab ada positifnya di situ yang kita tak tahulah apa benda. Kecuali lah kita tahu dah apa semua, memang tanah tu tanah gambut, tak boleh nak buat apa lah, orang nak duduk tak boleh, tiba-tiba berdiri masjid betul-betul, ini memang gila. Tak tu betul lah, wallahu a'lam. Ini benda ni kita relate dengan sebut benda ni tadi. Jadi sampai ke bawah dalam masalah konteks hukum. Di samping itu, maksud yang terkandung di dalam nas ada yang difahami tidak seperti yang nampak dari segi lahiriah secara harfiah. Secara harfiah ni maksud secara zahir ayat, secara zahir itu. Ada maksud hukum yang tersirat tu benar yang tak sama lahiriah. Lebih-lebih lagi dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tengoklah. Apa sangat haram makan babi? Tengok zahir. Tengok dari segi harfiah. Apa sangat haram makan babi? Orang lain belum terdarah tak apa-apa. Maka kita pun argue so, dari segi itu, dari segi ini, dari segi itu sini nak menghalalkan. Seolah-olah sampai satu peringkat kita dah jadi macam orang kata macam tawa, macam tak apa yakin pasal apa Islam mengharamkan babi. Wah, ada benda lain dari situ yang kita tak nampak sebagaimana harfiahnya, yang tak nampak sebagaimana lahiriahnya. Sebab Allah yang Maha mengetahui, sebab dia pertumbuhan emosi, pertumbuhan apa imajinasi kita, fikrah kita, dan juga apa orang kata apa ni, kepribadian kita lahir daripada apa yang salah satunya ialah lahir daripada apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Itu yang Islam haram. Lahir daripada apa yang kita makan dan minum. Sebab itu innamal khamru wal innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam. Kenapa Allah mengharamkan dari segi arak? Pasal arak itu sendiri merosakkan akal. Habis kita tanya, apa saya rosak tahu mana sangat? Dia mabuk mabuk sekejap. Habis itu minum sikit-sikit dah. Itu harfiah, itu zahir. Tambah pula kalau minum arak yang agak dia punya hak mahal, lagi tak mabuk. Kita akan hujah di situ itu sebab kita tengok pengharaman arak dari segi hukum zahirnya, harfiahnya. Tapi kita tak tengok pengharaman arak dari sudut yang tersiratlah, kalau boleh guna bahasa macam. Apa dia yang tersirat? Apabila manusia dah minum arak, maka akal dia akan terpadam daripada menjana fikrah yang menerima al-maw'izah min Allah. Orang yang duduk dengan saki baki arak tak bererti-erti ni, tak taubat kepada Allah, fikrah dia, akal dia tidak boleh menjanakan fikrah yang boleh menerima pengajaran wahyu. Habis tu nak tengok lahiriah ni. Ni dia benar. Tak apalah. Tu saya sebut contoh di sini. Nak habiskan paragraf ni, di mana segi lahiriah ini seringkali malah orang kata stagnan ni, apa benda stagnan ni? Dia statis. Statis. Di mana segi lahiriahnya ini sering di mana segi lahiriahnya ini seringkali malah apa tu? Orang panggil apa ni? Apa ni? Stagnan lah kan, statis. Masalah perintah sembahyang asar di Bani Quraizah merupakan dalil yang sangat jelas untuk menerangkan persoalan di atas. Sebab ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimish shalata li duluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr ila akhiril ayat." Perintah ayat Allah ni dirikanlah sembahyang li duluki syams, apabila gerincir matahari, ila ghasaqil lail, sehinggalah di penghujung atau di pertengahan malam, Quran al-fajr, dan apabila sampailah, dan begitulah juga waktu fajar, waktu makna subuh. Jadi di sini kalau tak silap ingat saya lah, wallahu a'lam tuan-tuan, di antara lidulu ke syams di sini ialah zuhur dan asar. Gelincir matahari ini ialah zuhur satu, asar satu. Daripada matahari tegak tu mula condong, masuk zuhur. Lepas tu asar. Ini yang berlaku pertelingkahan Bani Quraizah di sini, yang ada yang zub saja sekian zuhur, condong dia sikit untuk tu asar. Ada yang lebih awal. Itu sebab tu saya tak silap ingat saya dengan Syafi'i dengan Hanafi. Hanafi dia semayang asar lewat sikit. Kenapa? Kalau tak silap ingat saya hampir-hampir dekat setengah jam. Atau saya kata setengah jam tu takut tak betul. Dia pun kata sejam lagi. Ya betul. Dia benar ni. Aqimis salata liduliki syamsi ila ghasaqil lail wa Quranil fajr. Sebab tu kita tak leh dia kata apa. Apa ni dia pergi marah kat Hanafi, dia tak tahu. Sebab tu minta maaf tuan, bagi saya dan kita yang kita kira sifat kita ni orang awam, kita pakailah ijtihad para mazhab ni setakat kemampuan kita di situ. Kecualilah kalau kita mempunyai satu kewaan yang Allah beri untuk kita berijtihad, untuk pun dengan syarat-syarat ijtihad tu satu jenjalan. Jauhlah diri kita ni daripada duk condemn tak tentu apa. Tak apalah kalau kita mengatakan bahawa kita ni dalam bab ni kita berpegang Syafi'i lah. Kalau kau ni kata dia nak berpegang dengan Hanafi, Hanafi lah. Kalau nak pegang Hambali, Hambali lah. Kalau nak berpegang Maliki, Maliki lah. Tapi bukanlah Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali ni suatu medan untuk kita bertempur. Kau nak betul, kau ni salah, kau nak betul. Imam Syafi'i sendiri pun dia kata, ini ijtihad aku. Kalau kamu dapati yang orang lain, imam-imam yang lain dengan menggunakanlah lebih kukuh daripada aku, kamu nak ikut dia, ikut. Imam Syafi'i tak senetik dulu tu. Lagi satu pula, Imam Maliki. Imam Maliki, guru bagi Imam Syafi'i. Imam Maliki sendiri pun tak pandai Imam Syafi'i. Tidak apa salah ni Han Syafi'i mengaji kat aku ni, pandai-pandai dia buat masalah lain buat. Tak ada apa-apa. Cuma kita ni pasal apa kita jadi lugu tu. Inilah kita nampak kita duduk di mana. Baik tu Allah Allah, tuan, macam kita sekarang. Kita pergi Mekah, kita tahu imam-imam masjid haram itu semua tu banyak pakai Maliki. Maliki kan? Tak ada masalah apa. Duk sibuk apa lagi? Oh tengok Ustaz, saya nak baca kunut juga. Saya imam tu, leh ya Allah, duk kelangkan buat apa? Allah Akbar, dia pun duk biasa di An-Nur Bangi. Pagi Jumaat subuh, sujud sajadah. Pergi ke masjid haram, tak ada sujud sajadah. Dia duk merepek, apa le Mekah tu orang mana tak sujud sajadah. Ya Allah. Dia apa jadi dulu tu? Kita duduk tempat tu. Habis bukan salah. Ni. Wallahu a'lam tuan-tuan, untuk kita malam ni insya-Allah kita wallillahi hikmatu fi an ja'ala an-nusus qabilatan li mithli hadha at-ta'addud. Ini ni untuk kita jadual kita di bulan yang akan datang, insyaAllah tidak ada apa-apa, kita sambung balik. Minta maaf malam ni tuan-tuan sampai pukul 9 lebih ni, saya ingat 1 jam 20 minit lah. Tak apalah kot tuan-tuan, kita tambah lebih ni masa pun tak apalah. Yang tengok bola tunggu pe penalti. Penalti pun tunggu tengok. Takkan baca cerita tak boleh langsung. yang malam ni tu tuan-tuan, macam biasa tu, selain daripada barang-barang yang saya bawa kepada tuan-tuan yang memerlukan tu, dan untuk membantu orang panggil apa tu, produk-produk Muslim kita ni, ringkas ceritanya, saya ada bawa malam ni kalender tuan-tuan. Kalender ni untuk sebagai wasilah memperkenalkan kepada tuan-tuan yang ingin nak buat wakaf yang sedang kita bina, Pusat Tarbiyah An-Nur di Kuala Ketil, Paling Kedah, yang kebetulan sebenarnya ada hamba Allah wakaf tanah. Maka dia minta saya lah untuk jadi nazir amanah atau pemegang amanah wakaf tu bersama dengan 2-3 beberapa orang sahabat. Dan kita dah daftar sebagai NGO An-Nur ni, dan kita telah bermula sikit sebanyak pembinaannya, dan pelajar-pelajar pun ada kita tempatkan di tempat sementara, di tempat lain. Bangunan ni di atas apa ni, tanah ni seluas 5 ekar. Jadi kepada tuan-tuan yang berminat lah untuk berjariah ni, saya jemput lah. Dan di luar tu ada kalender, saya bawa pun 450 naskah saja kalender ni. Itu sebagai salah satu daripada apa ni, tuan-tuan dapat nak munafaatkan, dan tuan-tuan ni terpulang lah untuk ambil kalender tu, tuan-tuan nak jariah berapa. Kerana yang jenis resik-resik ni sedang kita baru duk tengah duk cetak untuk nak buat. Dan sekarang ni surau kita tu baru mula naik tiang, naik tiang surau kita buat lah. Tempat ni tuan-tuan sebenarnya begini, salah satu sasaran kita ialah untuk membantu pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswi yang akan memasuki pengajian mereka di Kolej Insaniah besok, di Kuala Ketil ni, Kolej Universiti Insaniah. Bukan kita nak ganggu pengajian dia, tapi untuk weekend ada apa-apa yang tu, kita nak buat gathering dia di situ untuk membantu pelajar kita ni involve dengan fikrah Islam. Yang kedua, kita akan sediakan jenis-jenis kursus, kursus tajhizul mayyit, kursus imamah, kursus-kursus sebagainya. Dan untuk hari-hari biasa ni kita buat pengajian berkitab. Dan juga di sana untuk disediakan juga dalam perancangan kita ialah anak-anak di peringkat prasekolah. Kita rasakan tanggungjawab ni kerana kebelakangan ni tuan-tuan, tuan-tuan fahamlah, institusi-institusi rakyat ni, orang kata universiti agama, sekolah agama rakyat ni makin hari makin pupuk. Jadi oleh kerana dah orang bagi wakaf tanah ni, kita nak munafaat tu, cuma kita kekurangan dari segi duit nak buat bangunan. Itu pun saya dah usahakan kita beli rumah buruk, rumah kayu, rumah orang orang tak nak dah, makna waris waras tak anu dah, okay, meninggal habis lah. Dia kira waris, kita beli rumah tu, dan itu kita buat asas mula untuk kita bina. Lepas tu yang tuan-tuan ada di akaun bank pun ada kat situ. Kemudian orang yang tuan-tuan boleh kontak pun ada dia punya apa tu, kontak number di situ. Ada 3 orang kat situ, pengusi, bendaharinya, dia usahanya. Semua ni daripada lepasan Al-Azhar Masjid. Tuan-tuan boleh kontak sendiri apa semua sendiri lah. Itu yang saya bawa ni. Kalau tuan-tuan berminat malam ni nak tengok benda tu, dan ke depan nanti saya akan bawa brosur yang lengkap, insyaAllah. Itu Allah alam. Dan yang lain-lain tu saya rasa barang-barang tu tak payah nak diumumkan lagi lah, sebab minggu lepas, apa bulan lepas pun saya dah bawa lah. Cuma madu lebah tu malam ni kebetulan ada balik mahu ni, ada beberapa botol yang berminat dengan madu lebah yang kopi kancing baju tu. Dan juga dia punya apa, minyak serai wangi yang ganti minyak cap kapak tu. Hak tu memang mujarab lah. Saya pun pagi tadi ni rasa nak bangun, tak apa nak lepas terang, mungkin tidur lewat, rasa pening. Tapi ambil seduk hak tu, alhamdulillah, dia ada kesan ya, dan boleh pergi parlimen. Dan boleh workout. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u min ta'amin la yusak. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum. Dua kali minta laluan tak dapat jadi.